Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Suri edisi hari ini Rabu 2 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Kapal pesiar MV Hamburg asal Jerman kembali angkut ratusan turis ke Sabang. Sebuah kandang ayam bersama 27 ekor ayam hangus terpanggang. Pemkab Semelu akan bangun pasar rakyat di 3 kecamatan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, setelah singgah 25 Januari 2016 lalu, kapal pesiar MV Hamburg asal Jerman kembali bersandar di pelabuhan CT1 BPKS Kota Sabang Rabu pagi. Kapal sepanjang 144 meter dan berat 15,67 GT itu mengangkut 400 turis mancanegara yang didominasi warga negara Jerman. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kedatangan kapal mewah berbendera Bahamas itu disambut Kepala BPKS Fauzi Hussein dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Acara penyambutan diawali dengan tarian tradisional dan pengalongan bunga, serta penyerahan cenderamata oleh Kepala BPKS Fauzi Hussein kepada perwakilan awak kapal. Setelah acara seremonial selesai, para turis memanfaatkan waktu menikmati keindahan alam Pulau Wih dengan mengunjungi sejumlah objek wisata. Kepala Pelabuhan BPKS Zulkarnaini Abdullah mengatakan kapal mewah berbendera Bahamas yang datang dari Phuket, Thailand itu singgah di Sabang selama 7 jam. Kapal itu berangkat meninggalkan Pulau Wih sekitar pukul 14 WIB untuk selanjutnya bertolak ke Gail, India. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir ini kapal pesiar semakin banyak singgah di Sabang. Bahkan sepanjang tahun 2016 ini sudah 5 kapal pesiar yang singgah di Sabang. Sederalun, kandang ayam milik Muhammad Usman, 46 tahun, warga desa Dayah Masjid, Kecamatan Kuta Belang Birin, ludes terbakar pada Selasa malam. Bahkan 27 ekor ayam siam yang berada di kandang itu ikut terpanggang. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh sebelum kejadian, Muhammad Usman membakar sampah di belakang kandang ayam yang tidak jauh dari rumah yang mereka tempati. Setelah membakar sampah, Muhammad Usman pergi ke pasar Kuta Belang. Di luar dugaan, api dari sampah yang terbakar menyambar atap kandang ayam ukuran 2x3 meter yang berisi 27 ekor ayam siam. Kobaran api dengan cepat membesar dan sempat dilihat anaknya, Tamlika, 9 tahun dan Maulana, 12 tahun. Kedua bocah itu langsung meminta bantuan warga. Tak lama kemudian, warga yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Namun kandang bersama ayam tidak dapat diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 unit armada pemadam tiba di lokasi. Sederalun, pemerintah Kabupaten Simelu akan membangun pasar rakyat di 3 kecamatan yakni Kecamatan Salang, Tengah dan Kecamatan Tepah Tengah pada tahun ini. Pasar yang akan dibangun mulai tipe D sampai tipe B dengan anggaran mencapai 8 miliar rupiah lebih. Dari Semelu, Sari Mulyasno melaporkan. Kadis Perindak KOP dan UKM Semelu, Dr. Andes Alwi Alhas mengatakan sumber anggaran untuk pembangunan pasar rakyat di 3 kecamatan itu berawal dari Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan dan juga dari dana DAK tahun 2016. Konsep pembangunan pasar rakyat, selain ada kios juga ada pasar los untuk pasar rakyat tipe B. Dengan dibangunnya pasar rakyat tersebut, pemerintah daerah berharap mampu menggerakkan sektor ekonomi di kawasan itu, terutama di sektor perdagangan. Sementara itu menyangkut pengelolaan pasar rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab di Disperindak KOP dan UKM Semelu untuk dapat menambah pendapatan asli daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, abrasi di sepanjang bibir pantai Gampung Lu, Ketapang, Kecamatan Tapatuan, Aceh Selatan, kian mengganas dan mengancam puluhan rumah penduduk. Bahkan, beton tanggul pemecah ombak di samping Masjid Al-Makmur juga mulai tergerus ombak dan terancam ambruk. Dari Aceh Selatan, Taufik Zaz melaporkan. Kecil Lu Ketapang Rizal mengatakan persoalan abrasi di Kampung Lu Ketapang sudah sering diusulkan agar segera ditangani, namun hingga kini belum juga terrealisasi. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan abrasi akan terus melebar dan mengancam keberadaan Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Warga berharap pemerintah provinsi dan Pemkab Aceh Selatan membantu pembangunan breakwater atau pemecah ombak sepanjang 3.000 meter agar abrasi tidak terus meluas dan mengancam rumah penduduk. Pantauan di lokasi, kondisi tanggul pemecah ombak di samping Masjid Al-Makmur Gampung Lu Ketapang terancam ambruk. Bahkan jarak bibir pantai dengan masjid ini kini hanya terpaut 10 meter lagi. Syedarulun, showroom Tiara Motor milik Haji Sofyan Pakeh di Jalan Ayani, Gampung Blang Pasih, Kecamatan Langsa Kota, Rabu dini hari dibobol kawanan maling. Pelaku hanya berhasil menggasak satu laptop merek Toshiba 21 inch yang berada di ruang kantor lantai 2. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Data dihimpun, maling yang diperkirakan lebih dari satu orang ini masuk ke showroom Tiara Motor dengan cara merusak gembok. Kemudian pelaku menuju lantai 2 ruang kantor dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela bagian depan. Kawanan maling ini lalu merusak pintu ruang kantor tempat penyimpanan brankas. Pelaku juga menyongkel brankas dengan peralatan obeng. Namun di dalam brankas pelaku hanya mendapati BPKB sepeda motor, surat tanah, dan BPKB mobil. Kejadian ini baru diketahui pemilik showroom Tiara Motor Sofyan Pakeh setelah pegawai kantor masuk. Tim identifikasi Reskrim Polres Langsa yang tiba di lokasi telah melakukan olah TKP. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku. Sederalun, pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden disebut-sebut memiliki kekayaan senilai 29 juta US dollar atau sekitar 386 miliar rupiah. Klaim tersebut tercantum dalam surat wasiat yang ia tulis dan dirilis oleh para pejabat intelijen Amerika Serikat pada Selasa 1 Maret 2016. BBC Indonesia melansir. Surat wasiat ini bersama dengan sejumlah dokumen lain diambil oleh pasukan khusus Amerika saat menggerebek rumah Osama Bin Laden di Abbottabad, Pakistan pada Mei 2011 yang berakhir dengan kematian Osama. Dalam surat wasiat tersebut, seperti diberitakan BBC, Osama disebutkan berencana menyerahkan hampir semua kekayaannya untuk mendukung gerakan ekstremisme. Tak diketahui apakah anggota keluarga juga mendapatkan bagian. Dalam salah satu dokumennya dituliskan, harta itu ada di Sudan, tetapi tak jelas apakah dalam bentuk uang tunai atau aset. Osama tinggal di Sudan selama 5 tahun pada 1990-an sebagai tamu pemerintah Sudan. Tak diketahui pasti apakah harta itu akan diberikan seluruhnya ke ahli warisnya. Sederalun, bintang Barcelona Lionel Messi mengungkapkan sangat menghormati mega bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dan tidak pernah membencinya. Meski demikian, Messi menyatakan tidak pernah menganggap Ronaldo sebagai teman. Tribunnews.com melansir. Messi dan Ronaldo saat ini dinilai sebagai dua ikon sepak bola. Kualitas, kemampuan luar biasa, dan keikutsertaan dalam liga domestik yang sama membuat keduanya saat ini bersaing sengit untuk menjadi yang terbaik dan mengalahkan satu sama lain. Dengan kondisi seperti itu, Messi dan Ronaldo diyakini memiliki hubungan yang buruk. Tak sedikit para pecinta sepak bola yang menilai keduanya tidak menyukai satu sama lain atau bahkan saling membenci. Mendengar hal tersebut, Messi langsung membantahnya. Menurut pemain internasional Argentina itu, selama ini hubungannya dengan Ronaldo sebatas hubungan profesional pemain bola. Respek yang ada di antara keduanya tidak pernah dianggap sebagai bentuk hubungan pertemanan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 2 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.